Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا على متابعة حبيبك سيدنا محمد على اتباع حبيبك سيدنا محمد وأعنا على حسن المعاملة به وارزقنا محبته واخسرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan apa yang sudah kita mulai, yaitu belajar kita untuk menuju Allah, mencari ridha Allah, kemuliaan di hadapan Allah, dibimbing oleh guru-guru mulia, ada Ibn Athaillah As-Sakandari, ada Imam Nawawi, ada Imam Ghazali, beberapa majlis yang lainnya, dan juga dengan bimbingan guru para guru, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum kita membaca hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita membaca hikam pun tujuannya adalah kepada Rasulullah, maka mukaddimah yang kami hadirkan adalah membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya setiap hari kita harus mengoreksi hati kita, kedekatan kita dengan Rasulullah. Bagaimana kita dengan beliau? Karena dengan menambahkan, dengan bertambahnya kecintaan kita kepada beliau, akan bertambah mudah di dalam kita mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Mudah menjauhi larangan beliau, mudah menjalankan perintah beliau. Dan cinta itulah modal yang akan menjadi sebab kita kelak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara membiasakan untuk kita agar semakin dekat kepada Nabi adalah biasa dengan baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk berselawat kepada beliau. Berselawatlah sebanyak-banyaknya. Solawat yang hadir, solawat yang khusyuk, solawat yang dirasakan, solawat yang bermakna, solawat yang bermutu. Tidak sekedar membaca solawat akan tapi tidak terlintas di benak kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita diajari agar kita itu tidak pelit. Pelit itu apa? Al-bakhil. Siapa orang pelit? Pelit bukan orang yang tidak memberikan duit. Kan tapi al-bakhilu man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Kata Rasul, orang pelit yaitu di saat mendengar namaku disebut akan tapi tidak berselawat kepadaku. Maka biasakan kita untuk bergegas hidup hati kita di saat disebut nama beliau, dan itu menjadi kebiasaan dan menjadi spontan, spontan kebaikan, spontan kemuliaan. Spontan menyambut di saat disebut nama beliau, kita langsung mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berselawat bukan sekedar hati, akan tapi lidah kita pun berselawat agar mendapatkan bagian, dan dengar perdengarkan di telinga kita agar telinga kita mendapatkan bagian. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita perlu biasa dengan hal-hal semacam itu. Kadang ada sebagian orang memang belum membiasakan dengan kemuliaan. Di saat disebut Nabi Muhammad, ya bengong saja. Akan tetapi hati harus tergugah, dan itu pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita langsung saja kepada hadis dari Syekh, ringkasan kitab Sahih Bukhari, Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-184. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala ukhbir Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberitahu Rasulullah, kata Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, suatu ketika berita sampai kepada Rasulullah, anni aqulu, bahwasanya aku berkata, wallahi la asumanna annahara. Ceritanya Sayyidina Abdullah bin Umar ini orang yang semangat untuk beribadah. Dan di saat melihat keberadaan Nabi yang begitu agung, pangkatnya tinggi, yang beliau juga jago ibadah, maka muncul orang-orang yang rindu untuk bisa mendapatkan kemuliaan dengan harapan bisa dekat dengan Nabi, maka mereka memperbanyak ibadah. Di antara mereka yang bersumpah, wallahi demi Allah la asumanna annahara, demi Allah setiap hari aku akan berpuasa, enggak akan saya putus. Wala akumanna al-laila, dan setiap malam pun aku akan bangun malam. Itu gugah, yang tergugah hatinya. Nabi aja seperti itu masih kuat ibadahnya. Padahal Nabi sudah dijanjikan surga, pangkat tertinggi, ibadahnya luar biasa. Bagaimana dengan aku? Maka yang tergugah hatinya hidup bersumpah, demi Allah aku akan berpuasa setiap hari. Dan setiap malam aku wajibkan untuk bangun. Ma'ishtu, sepanjang aku masih hidup. Setelah Nabi mendengar berita bahasanya, Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As itu ngomong begitu, ketemu Rasulullah, faqala Rasulullah, antal ladhi taqulu wallahi la asumanna an-nahara wa la akumanna al-laila ma ishtu, apakah benar hai Abdullah ibn Amr ibn al-As, apakah benar kamu yang mengucapkan sumpah, demi Allah aku akan puasa setiap hari di siang hari, dan setiap malam aku pastikan bangun. Qultu, qad qultu, aku menjawab, benar aku mengucapkan itu ya Rasulullah, karena kerinduanku untuk mendapatkan kemuliaan. Qala, Nabi dengan kasih sayang beliau menjawab, innaka la tastati'u dhalik, itu berat, kau tidak akan mampu dengan ibadah seperti itu. Maka aku beri pendidikan, fasummu aftir, sesaat kamu berpuasa, sesaat kamu berbuka. Wakum manam, sesaat kamu tidur, ada saat istirahat, dan juga bangun. Kum, bangunlah, tapi juga istirahat. Jangan sampai forsir, semalam suntuk, lalu kau tidak istirahat. Kemudian kalau untuk urusan puasa, caranya, tidak usah banyak-banyak. Usum minas syahri thalathata ayyamin. Kalau pengen puasa, caranya, sesaat puasa, sesaat buka, gini. Kamu puasa 3 hari saja dalam sebulan. Itu sudah kayak puasa sebulan. Nabi itu pendidikannya lembut. Puasa 3 hari, itu sudah kayak sebulan. Kenapa? Fa'innal hasanata bi'ashri amtali. Sebab setiap kebaikan itu dilipat gandakan Allah jadi 10. Coba. Sebulan ada berapa? 30 hari. Kalau kamu puasa 3 hari, maka kamu mendapatkan seperti 30 hari. Dengan begitu kamu seperti puasa setiap hari. Dalam riwayat lain, 3 hari ini dipilihkan, di antaranya adalah hari putih, 13, 14, 15. Hari putih, ayyamul bidh, di saat hari malam terang rebulan itu. Ambil 3. Atau di hari akhir bulan, hari gelap, sebelum akhir 3 hari. 3 hari yang jelas. Baik. وَذَلِكَ مِثْلُ سِيَامِ الدَّهْرِ. Nabi memberi pendidikan. Kalau kamu berpuasa seperti itu, sudah sangat cukup, itu seperti puasa sepanjang waktu kamu. Waqultu, kemudian aku menjawab, masih kurang ini. Rindu untuk berbuat baik. Ini utiku, aku aku mampu ya Rasulullah, afdal min dhalik. Kalau seandainya ada yang lebih dari itu, ada petunjuk darimu lebih dari itu, aku mampu ya Rasulullah. Qala Rasulullah, sum yauman wa aftir yaumaini. Kalau begitu caranya, puasa dua hari, kamu buka dua hari, puasa satu hari, buka dua hari. Ya, masih banyak kan bukanya ini tentunya. Puasa satu hari, bukanya dua hari. Faqultu an inni utiku afdal min dhalik. Saya masih mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Saya mampu, kalau ada yang lebih bagus dari itu, saya masih mampu ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, nah ini, sum yauman wa aftir yauman. Fa sum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu kamu puasa sehari, buka sehari. Wadhalika siyamu Dawud. Itulah cara puasanya Nabi Dawud. Wa huwa a'dalu siyam. Itu adalah paling ideal, paling tepat. Ya, jadi dibagi satu-satu. Jadi paling tepat untuk kamu berpuasa. Qultu, inni utiku afdal min dhalika ya Rasulullah. Aku masih pengin lebih bagus dari itu kalau ada petunjuk darimu ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab dengan tegas, la afdal min dhalik, enggak ada lebih dari itu. Ya, tidak ada lebih dari itu sudah. Awas. Ya. Nah, ini menunjukkan petunjuk Nabi ini adalah petunjuk yang mencakup. Jadi kalau sudah petunjuk itu, kemaslahatannya adalah tidak hanya situ. Bukan urusan puasa saja. Karena Nabi ngerti. Kita ini kadang berurusan dengan tetangga, dengan saudara. Sesaat harus mungkin makan bersama dengan mereka. Kemudian juga mungkin di siang hari harus bekerja mencari nafkah. Makanya kalau berpuasa, hendaknya juga kita perhatikan jasad kita ini. Wa'atikul ladhi haqqin haqqoh. Tubuh kita pun juga perlu untuk istirahat. Tidak membanggakan Nabi kalau kita setiap hari puasa, kemudian setiap malam bangun, lalu tidak beristirahat, itu bisa bunuh diri Nabi. Bahkan ada orang yang bersumpah seperti itu, dimarahi oleh Nabi. Aku akan puasa dan tidak akan berbuka selamanya. Dalam riwayat lain, Nabi marah. Bukan begitu cara ibadah. Wa'atikul ladhi haqqin haqqoh. Sampai kadang istrinya ditelantarkan, ada begitu senangnya ibadah, seorang perempuan ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya seorang suami, siang harinya puasa, malamnya iktikaf di masjid. Nasib buruk tuh. Siang harinya puasa, malamnya iktikaf di masjid. Nabi marah, aku paling bertakwanya orang. Tapi aku berbuka dan juga berpuasa. Aku juga tidur dan juga bangun malam. Aku juga menikah dengan perempuan. Waktiku ladhi haqqin haqqoh. Setiap hak harus kau penuhi. Kewajiban engkau untuk memenuhinya. Ini kan pendidikan indah dari Nabi SAW. Jadi bagi siapapun yang ingin berpuasa, paling banyak puasa, sudahlah pol adalah dengan cara puasa Nabiullah Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Di sana ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang ingin puasa setiap hari? Dikatakan bukan sesuatu yang tidak baik. Kata bicara ini bukan bid'ah. Juga puasa setiap hari bukan bid'ah. Puasa setiap hari bukan bid'ah. Hanya orang ulama sebagian mengatakan tetap mendapatkan kesunahan. Akan tapi ketahuilah, cara yang terbaik tetap cara puasa Nabiullah Daud. Seandainya orang ingin berpuasa setiap hari bukan sebuah kesalahan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, akhirnya puasa menjadi hambar baginya. Karena apa? Menjadi biasa. Menjadi biasa. Kecuali ada sebagian orang yang betul ada hajat dengan itu semuanya untuk memerangi hawa nafsunya. Karena bergolak syahwatnya yang kuat dan sebagainya. Atau karena memanfaatkan waktu, mau dimakan juga tidak ada yang dimakan dan sebagainya. Karena kefakiran. Ada sebagian orang mengalami kefakiran sehingga apa? Ya karuan puasa, mau sarapan juga tidak ada. Berpuasa setiap hari. Ada sebagian para ulama yang memang berpuasa setiap hari. Seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala puasa setiap hari. Imam Nawawi puasa setiap hari. bukanya pakai air putih, sahurnya pakai air putih, makannya adalah setelah sholat isya dengan kurma beberapa biji saja. Nah, karena memang begitu. Dan bukan sebuah, bagaimana Imam Nawawi berbeda dengan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada keadaan tertentu yang menjadikan Imam Nawawi seperti itu? Imam Nawawi lebih tentu, lebih tahu tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi, dan beliau insya Allah orang yang paling bebas dari seruan hawa nafsu. Karena beliau orang yang pandai memerangi hawa nafsu. Hanya dikhawatirkan di antara kita itu berpuasa, itu hanya menuruti hawa nafsu. Berpuasa setiap hari, nuruti hawa nafsunya. Yang semula yang mula-mula katanya ingin memerangi hawa nafsu, ternyata bisa saja menuruti hawa nafsu. Bagaimana puasa menuruti hawa nafsu? Macam-macam sebab orang melakukan puasa, mungkin memerangi menuruti hawa nafsu. Ada orang mempertahankan puasa karena dia sudah disebut sebagai ahli puasa loh ya. Saya sudah terlanjur, saya puasa berapa tahun, masa saya putus sayangnya. Saya lanjutin sekali, nanti putus gelar saya hilang dong. Saya bukan ahli puasa lagi. Ya. Ini bisa saja. Baik, intinya bahwasanya itulah kemudian yang diajarkan Nabi SAW. Berpuasalah, tapi ingat, jangan lupa kamu punya kewajiban-kewajiban. Di sana ada istrimu, di sana ada suamimu, di sana ada anak-anakmu, di sana ada ibundamu yang mungkin ingin makan bersama denganmu. Di situ ada tetangga yang mungkin ngundangmu untuk bersilaturahmi, untuk makan bersama. Apakah itu walimah dan sebagainya. Beri kesempatan mereka untuk tersenyum di saat kau cicipi makanannya. Ada orang ziarah ke rumah gurunya puasa. Ya, keblinger. Ziarah ke rumah ibunya puasa. Batalin dong puasamu. Maaf bu, saya puasa. Aduh, ibunya sudah masak mulai pagi puasa. Dipikir hebat itu. Nah, bukan begitu. Nah, kalau mau bertamu ke rumah seseorang, upayakan. Untuk bisa menyenangkan mereka. Kalau mau berniat puasa, niatlah puasa. Tapi kalau sudah sampai tujuannya, tiba-tiba dihidangkan makanan, yang dalam dugaan kita dia adalah capek untuk menyiapkannya, senangkan dia, makan yang banyak, pahalanya puasa utuh, makannya kenyang, enak. Pakai hawa nafsu, saya mohon maaf, saya puasa. Puasa. Kecuali puasa fardu yang gak boleh dibatalkan. Tapi dengan orang tua, lihat, menyenangkan masakan orang tua, Masya Allah. Menyenangkan guru, menyenangkan orang yang kita datangi. Kadang kita dengan hawa nafsu. Ya. Jadi mudah. Ternyata beragama itu mudah. Beragama itu tidak capek, enggak ada capek. Mau bangun malam semalam suntuk, enggak baik. Besok paginya di kantor ngantuk sepanjang waktu. Karena tidur yang cukup. Jam 9 tidur, sampai jam 3 bangun, sampai pagi selesai. Berapa jam sudah? 10, 11, 12, 13, 14. 12, 2, 3, 6 jam tidurnya bayi kurang cukup. Masih ada orang pengen ibadah semalam suntuk. Ibadah saja enggak benar, apalagi begadang membahas masalah ilmu tasawuf. Enggak bangun malam, malah nanti sabunya hilang. Belajar, akan tapi belajar pun ada waktu. Karena apa? Itulah keseimbangan yang diperlukan. Jadi orang harus adil. Di saat kita bekerja di esok hari giat, ke kantor giat. Mau mengabdi kepada suami sempurna, mengabdi kepada istri sempurna. Waktu istirahat harus ada, beri waktu istirahat untuk jasadmu, untuk matamu dan seterusnya. Baik, ini adalah gambar tentang indahnya syariat Nabi SAW. Baik, ini saja insyaAllah kita akan langsung kepada hikmahnya bin Atha'illah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada murasalah beliau dengan murid-murid beliau. Kita sudah sampai ke risalah yang keempat. An-nasu fi wurudil minani ala thalathati aqsamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi dharainami ila anqal. الناس في ورود المنن على ثلاثة أقسام Manusia itu di saat kedatangan nikmat itu ada tiga model manusia. Yang pertama adalah si dungu. Tidak akan saya baca dulu hikmahnya. Ya, kita akan mencoba masuki hari ini. Hari-hari ini, di minggu ini kita heboh dengan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Agar tahu bagaimana makna syukur yang sesungguhnya atas karunia kemerdekaan ini. Supaya tidak salah, yang semula mestinya mendapatkan pahala justru mendapatkan bencana dari Allah. Yang pertama adalah orang yang lalai dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, bukan Allah yang dilihat. Selagi bukan Allah yang terlihat, menjadikan manusia ini adalah lalai. Sehingga nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya justru menjadikan dia jauh dari Allah. Dan alangkah banyaknya hamba yang semacam itu. Diberi kekayaan seharusnya langsung sadar ini yang memberi adalah Allah. Lalu semakin dekat kepada Allah, syukur kepada Allah. Tapi alangkah banyaknya seorang hamba yang diberi oleh Allah kekayaan semakin jauh kepada Allah. Ada lagi yang diberi kenikmatan oleh Allah semakin sombong. Seolah-olah merasa ini adalah jerih payahnya, tidak sadar kalau itu adalah pemberian dari Allah. Sebab ada orang punya jerih payah lebih hebat dari dia, juga belum dikasih oleh Allah, dia enggak sadar. Nah, ini musibah. Nah, kita di hadapan hari kemerdekaan ini termasuk golongan seperti apa? Kemarin dikatakan, man la yashkurillaha, la yashkurillaha man lam yashkurin nas. Atau la yashkurullah man la yashkurin nas. Yang tidak terima kasih kepada manusia, enggak terima kasih kepada Allah. Makanya perlu juga kita menyebut pejuang para pahlawan, kita mendoakan mereka karena mereka yang telah berjuang untuk membebaskan bumi pertiwi dari penjajah itu. Dari perampok-perampok harta kekayaan nenek moyang. Kita perlu mendoakan mereka. Itu benar, kita doakan mereka. Pejuang-pejuang semoga Allah mengampuni mereka. Dari ahli la ilaha illallah. Tapi bersyukur yang sungguh adalah kepada Allah. Dan yang namanya syukur itu sederhana. Seperti dikatakan para ulama, apa itu syukur? Menggunakan apa yang Allah berikan agar kita semakin dekat kepada Allah, untuk Allah. Jadi kalau kita mengenang kemerdekaan ini, harus kita manfaatkan kemerdekaan ini agar kita tidak menjadi orang lalai. Takut nanti di saat kita lalai, dicabut nyawa kita dalam keadaan kita lalai, maka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mulia lagi nanti. Di kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita gunakan untuk berbuat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun masalah kita mengadakan acara syukuran gembira sesaat itu bukan suatu yang terlarang, tapi tetap dengan catatan itu tidak melanggar Allah. Makanya kelihatannya harus kompak itu, serempak. Satu negeri ini kalau sudah 17-an Agustus itu ke masjid semuanya, syukuri nikmat. Kalau dulu nenek moyang kita tuh mau ke masjid diopera-opera, ditembak, masjid dihancurin, macam-macam. Sekarang gunakan masjid. Dulu zaman nenek moyang yang masih dijajah itu, mau ngadakan pengajian gak bisa. Kita gunakan kesempatan untuk itu. Makanya itu manusia yang gak ngerti syukur kepada Allah. Di hari itu malah digunakan untuk bermaksiat, lihat. Memberikan fasilitas kemaksiatan di sana-sini. Ada yang mabuk, ada yang berzina, segala macam, lihat. Gak mengerti makna kemerdekaan. Jadi hendaknya merdeka ini kita maknai adalah mensyukuri kemerdekaan, maknanya adalah bagaimana kita menggunakan masa kemerdekaan ini, saat kita merdeka ini adalah untuk yang Allah ridai. Bebas kita melakukan ibadah, lakukan ibadah. Dan gunakan ini semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami himbau, jangan mendukung, jangan nyumbang jika ternyata merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ada dengan kemaksiatan. Dengan acara yang membuka aurat, dengan acara yang dimurkai oleh Nabi. Kalau Anda menyumbang, Anda tidak mencukuri. Yang tidak mensyukuri akan mendapatkan siksa dari Allah yang sangat pedih. Jadi kami menghimbau nanti 17 itu ingat. Bahasanya 17 adalah hari kemuliaan untuk kita. Maka dari itu banyaklah berzikir saat itu. Bersolawat kepada Rasulullah. Beribadah saat itu. Yang mau sedekah-sedekah saat itu. Itu adalah cara yang istimewa. Dan Anda akan menemukan hal yang luar biasa pada diri Anda nanti. Anda betul-betul diberdekakan oleh Allah dari segalanya. Sebab perbudakan saat ini gara-gara kita sering maksiat-maksiat. Lihat, kemerdekaan bukan kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kita menjadi diperbudak oleh diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana kita merdekakan diri kita sebetulnya? Dari diperbudak hawa nafsu kita sendiri. Di saat orang dijajah fisik, maka hati bisa merdeka. Jiwanya bisa merdeka. Tapi kalau sudah, jiwanya itu yang menjadi budak hawa nafsunya, lihat, tidak ada kemerdekaan bagi dia. Kerendahan. Nah sekarang ini kita perlu memerdekakan diri kita dari budak hawa nafsu. Hawa nafsu yang mengikuti cara hidupnya orang kafir, hawa nafsu. Cara hidupnya orang kafir, lihat. Bagaimana kita? Sekarang cara berpakaian, cara jalan, cara makan, cara sekolah, cara ini. Dan kalau sudah hawa nafsu ini luar biasa. Kalau hawa nafsu menguasai kita, tidak ada kesempatan hati untuk melihat kebenaran. Kekayaan yang diberikan oleh Allah kepadanya digunakan untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu. Yang dikhawatirkan adalah di saat kita terus seperti itu, maka akan dicabut nyawa kita dalam keadaan kita patuh kepada hawa nafsu, budak hawa nafsu. Dan kalau orang menjadi budak hawa nafsu, dia capek. Budak hawa nafsu yang mencintai dunia, budak hawa nafsu yang mencintai karir, lihat, capek. Agar tapi kalau Anda mencari dunia karena Allah, Anda akan nyantai dan aman. Bukan menjadi budak hawa duniamu. Hawa nafsu bukan menjadi budak, hawa nafsumu yang mencari dunia. Budak ketenaran, kemasyhuran, budak dunia. Ya, budak dunia. Dan itu itu penjajahan yang dahsyat. Nah sekarang namanya penjajahan bukan seperti dulu. Kalau dulu kan langsung musuh-musuh Allah langsung datang ke sini, mengambil barang dan sebagainya. Sekarang mereka dengan macam-macam cara, termasuk di antara media, lihat. Dimasukkan, kita masuk ke tempat kita, lihat. Informasi yang mereka berikan. Sehingga yang diambil oleh mereka yang dirampok adalah bukan harta kita, harta mah aman. Akan tapi yang dirampok adalah akhlak kita. Iman kita. Ini kan penjajahan yang dahsyat. Bagaimana kita bisa dijajah? Karena kita tidak mensyukuri nikmat Allah ini, menggunakan kesempatan ini untuk menguatkan keimanan kita, menjaga akhlak kita. Akan tapi cara merayakan hari kemerdekaan pun ternyata ngikuti yang jajah. Ini kan suatu keunikan. Yang jajah dulu gimana waktu merayakan kemenangannya, minuman dan sebagainya. Loh, kita dulu, kita katanya pengen jauh dari, kita bersyukur nikmat Allah akan karena para penjajah sudah hengkang dari bumi pertiwi. Tapi kenapa kok kehidupan mereka masih kita pakai? Mestinya mereka pergi, akhlaknya pun kita usir dari tempat kita. Cara hidup mereka kita usir dari kehidupan kita. Baik, adapun penjajahan secara fisik sudah tidak ada, selesai alhamdulillah. Akan tapi yang dikhawatirkan tanpa sadar, kita telah dijajah oleh hawa nafsu kita. Dan itu yang paling dahsyat. Sampai dikatakan kalau namanya hawa nafsu itu akhbath min sab'ina syaitana, lebih mengkeji daripada 70 syaitan. Dia tersembunyi di dalam diri kita sendiri yang menjadikan kita lihat cara berdandannya pun niru orang kafir, lihat. Cara hidup kita, kita lebih bangga dengan cara kehidupan mereka. Dan semakin lemah keimanan, semakin lemah keimanan, semakin lemah keimanan. Sehingga kebanggaan kita bukan dengan Rasulullah, kebanggaan kita bukan dengan agama Allah, kebanggaan kita bukan dengan Allah, akan tapi lihat sudah mulai berbangga dengan yang lainnya. Dan sudah banyak disaksikan di masyarakat yang seperti itu. Sampai Imam Ghazali mengatakan, zamanku ini adalah zaman seperti itu. Imam Ghazali mengisyarat, abad keempat, abad kelima. Sekarang sudah sangat jauh. Baik, sekarang kita perlu waspada. Dengan diperbudak oleh hawa nafsu kita. Suatu ketika ada seorang sahabat, bukan sahabat Nabi, tabi'it tabi'in. Bukan sahabat, masih jauh, namanya Rib'i. Suatu ketika datang kepada kepada seorang raja. Baik, ternyata dengan baju yang sangat compang-camping, dengan kesederhanaannya, umurnya pun sudah tua, bahasa kita kalau ditendang pun sudah akan roboh. Bisa datang kepada seorang raja dengan hati yang kenal Allah. Di saat melewati penjaga-penjaga, penjaga bertanya, siapa engkau? Aku ingin ketemu raja. Baik. Ketemu sang raja dengan penuh keberanian. Tidak pernah takut, karena dia orang tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan padahal baju macam bancambing, enggak usah pakai model macam-macam. Tiba-tiba duduk di samping sang raja, lalu ditanya, siapa engkau? Aku adalah utusan-utusannya Nabi Muhammad. Kaget. Karena dia sudah mendengar nama Nabi Muhammad dari jauh-jauh hari. Telah datang utusan-utusannya Nabi Muhammad. Mendengar omongan semacam itu gemetaran, dia takut. Ini bukan Muhammadnya ini. Bukan utusannya, utusan-utusannya aja kayak begini. Enggak punya rasa takut, padahal dia sendiri sudah fisiknya lemah, tua, pakai tongkat, duduk denganku tidak pernah takut, padahal di situ ada panglima penjaga-penjaga yang bisa saja menghabisi dia. Tapi bagaimana beraninya orang ini? Mulai gemeteran ini sang raja. Untuk apa kau datang ke sini? Untuk membebaskan manusia dari diperbudak manusia agar menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah orang dengan Allah lebih berani. Lah ini loh. Sehingga biarpun dia enggak punya mobil, enggak punya kenalan apa gitu, yang berpangkat atau bagaimana, enggak ini. Dia dengan Allah. Nah, ini perlu keberanian sehingga dia merdeka betul dia. Merdeka. Dan itulah orang yang jiwanya merdeka, dengan siapapun rasa nyaman, tidak pernah merasa takut dia. Sehingga di saat duduk dengan orang kaya tidak akan merasa rendah karena dia fakir, tidak. Di saat duduk dengan orang fakir tidak merasa sombong karena dia sudah tidak menjadi budak. Indah hidupnya. Dan memang waktunya kita ini terus membebaskan diri kita, kita berperang. Dan betul ini adalah peperangan yang sesungguhnya, sampai suatu ketika Nabi di saat selesai dari perang Badar, dan perang Badar itu lebih dahsyat daripada perang untuk membebaskan negeri kita sampai merdeka tahun 1945. Habis perang Badar, Nabi Muhammad bertanya, "Raja'ni minal jihadil aswar ila jihadil akbar." Kita ini kembali perang kita ini pulang dari perang kecil menuju perang yang lebih agung lagi. Sahabat Nabi bingung, "Ya Rasulullah, perang Badar dahsyat kayak begini, kau bilang perang kecil menuju perang lebih dahsyat lagi. Apakah ada kegiatan, ada bagi perang yang lebih besar dahsyat lagi?" Kelihatannya kalimat ini harus diulang-ulang di negeri ini. Kita ini terbebas dari perang kecil menuju perang gede. Belanda mah kecil, sekarang menuju perang yang lebih gede lagi. Apa itu? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu yang ada dalam dirimu, itulah. Nah, ini. Nah, memerangi hawa nafsu. Nah, memerangi hawa nafsu ini tersimpulkan dalam ilmu yang sangat sangat jelas. Selalu disuarakan oleh para ulama, ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Bagaimana agar kita tidak sombong, kesombongan merusak. Bagaimana agar kita tidak ngedengki, bagaimana kita tidak benci. Lihat, kalau orang hidup tanpa kesombongan, tanpa benci, tanpa dengki, indah semuanya. Punya kekayaan, lihat, tidak petentang-petenteng, indah perilakunya. Ternyata melihat orang lain berhasil, tidak pernah merasa ngiri, tentram batinnya, indah. Akan muncul makna kasih sayang. Bagaimana menumbuhkan kasih sayang? Itu adalah dibangun oleh ilmu, namanya ilmu tasawuf. Ilmu bersihkan hati. Kasihan itu manusia yang membenci tasawuf. Kasihan itu manusia yang membenci tasawuf. Sesaat dikatakan tasawuf, oh begini, dia tidak mengerti apa itu tasawuf. Tasawuf adalah ilmu bersihkan hati untuk membebaskan kita dari hawa nafsu yang amarah bisu. Membebaskan diri kita, hawa nafsu. Kita perlu bagaimana merangi, bagaimana agar kita tidak benci pada seseorang. Ada, sering kami hadirkan ini. Bagaimana kita tidak dengki, tidak dendam sama seseorang, tidak sombong. Tahu dirilah kenapa kau sombong, gak pantas kau sombong. Bahkan bicara tentang kenikmatan, coba. Siapa yang memberi, kalau ada orang bisa bekerja keras, lalu bisa menghasilkan harta yang melimpah ruah. Tanyakan sahammu dari mana. Dia mengatakan dengan kecerdasanku, dengan tenagaku, dengan kepandaianku. Tanyakan, siapa yang ngasih kecerdasan kepadamu? Allah. Siapa memberikan tenaga kepadamu? Allah. Bahkan siapa memberikan kemauan kepadamu untuk bisa bekerja keras? Allah. Lihat. Di sana ada pemalas, Allah tidak memberikan semangat untuk bekerja. Ternyata sahamnya 100% adalah dari Allah, kita tidak punya apa-apa. Kalau orang berpikir dengan kekayaannya, langsung sadar ini semua dari Allah. Tapi alangkah banyaknya orang lupa dengan itu semuanya. Seolah dariku, karena dia lupa lihat berinfak pun susah, untuk jalan Allah susah, karena merasa dariku, aku. Tapi bagi hamba yang tahu bahwasanya kekayaan yang didapatkan adalah karunia Allah. Allah yang berikan kepadaku kesempatan untuk bekerja lalu mendapatkan rezeki yang banyak. Allah berikan peluang kepadaku untuk mendapatkan kekayaan. Seketika itu sadar kalau ini dari Allah, begitu mudahnya untuk dikembalikan kepada Allah. Dan saat itu pun tidak sempat sombong. Kenapa aku sombong? Begitu mudahnya Allah kalau mencabut ini semuanya. Dulu ada orang lebih kaya dariku namanya Qarun, ditenggelamkan, ditelan bumi. Kenapa aku harus sombong dengan kekayaan ini? Lihat. Allah bisa menjadikan kekayaan ini tidak berarti bagiku, biarpun aku bisa melihat saat ini. Mungkin Allah berikan penyakit kepada aku sehingga aku tidak bisa menikmatinya. Dan alangkah banyaknya orang yang masih hidup tidak bisa menikmati kekayaannya. Makannya pun dipilih. Makan nasi sudah enggak boleh katanya. Tidur kamar AC enggak boleh dingin katanya. Minum air es enggak boleh, padahal kulkas yang gede baru beli berapa juta itu. Enggak boleh, nasib buruk. Padahal masih ada dia. Belum mati. Kalau mati dia enggak ada berguna semuanya. Baju yang beli di luar negeri semuanya ditinggal, enggak bisa dipakai. Kain kafan. Ayo, kapan kita bisa sombong? Ini membersihkan hati. Sehingga di saat hatinya tertata, muncul makna kasih sayang. Melihat orang fakir yang tuni. Oh, indah hidupnya. Dan ini ilmu membersihkan hati. Kita perlu ilmu itu. Dan ilmu itu juga disebut juga ilmu akhlak. Kita ini sudah krisis akhlak. Seorang anak sudah tidak ngerti syukur kepada orang tuanya. Lihat, sesaat membentak, sesaat memukul. Meminta sesuatu pun kadang dengan senjata, dengan pisau, dengan ini, dengan marah-marah dan sebagainya. Mana? Mana adab, mana akhlak? Nah ini, dengan saudara bermusuhan, lihat, dibangun akhlak sekarang. Waktunya kita bangun akhlak. Jadi kita ini runtuh akhlak kita ini. Karena kita menjadi budak hawa nafsu. Sehingga kami himbau untuk terus belajar ilmu untuk membersihkan hati kita dengan serius, bukan teori. Teori mah enggak berlaku kalau tidak dipraktekkan. Enggak ada artinya teori kecuali kita mencoba praktekkan. Baca kitab Ihya Ulumuddin bolak-balik khatam setiap tahun tapi tidak pernah dirasakan oleh hatinya. Ngedengki sama ustaz baca Ihya di sebelahnya. Ini sama-sama ustaz membaca Ihya sama ustaz baca Ihya Ulumuddin. Katanya lirik-lirikan itu. Jamaahnya kan lebih banyak dari jamaah saya. Lah ini kita bicara dari kelas ustaz dulu. Karena dia diperbudak hawa nafsunya. Biarpun dibaca adalah kitab membersihkan hati, tidak bersih hatinya. Karena ilmunya hanya dibaca. Yang seperti dikatakan Imam Ali, la yatajawazu an hanajirihi, ilmunya tidak melewati tenggorokannya, hanya di otaknya saja. Wah, ya ulumuddin hafal. Ilmu membersihkan hafal. Akan bisa, ilmu membersihkan hati ngerti semuanya. Tapi tidak pernah coba. Nah kita gitu, merangi hawa nafsu. Nafsunya siapa? Bukan nafsunya orang lain. Nafsu dirimu. Makanya karamah ini, kita bicara waktu yang lalu. Karamah yang sesungguhnya. Karamah adalah kata yang khariqul 'adah. Kejadian yang luar biasa. Tapi dijelaskan para ulama, lihat. Khariqul 'adah, 'adah yang adat nafsika anta. Ente keluar dari kebiasaan burukmu, itulah karamah yang sesungguhnya. Bukan terbang di awang-awang. Beli tiket naik pesawat, beres. Ngapain harus terbang di awang-awang? Jalan di tembok, cicak lebih lebat dari kita. Karamah yang sesungguhnya, kalau engkau sudah khariqul min 'adati nafsika, min 'adati hawak. Yang namanya karamah adalah kalau engkau sudah keluar dari hawa nafsumu. Itu karamah yang sesungguhnya. Nah ini pembahasan panjang. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Baik, ini kita hubungkan dengan kemerdekaan. Ayo kita bergembira, bersyukur atas karunia ini. Tapi ingat, yang memberi adalah Allah. Di situ ada para pahlawan. Kita doakan para pahlawan semoga diangkat derajatnya oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Akan tapi kita harus tahu bahwasanya dari Allah. Karunia ini adalah dari Allah. Tinggal kita gunakan kemerdekaan kita ini. Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali membantu kemungkaran dalam merayakan kemerdekaan ini. Semuanya harus menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perlu nanti itu di malam kemerdekaan itu kita berkumpul kalau bisa. Kita gerakkan kumpul di masjid-masjid. Dan yang paling perlu menggerakkannya adalah Bapak Presiden kita. Semoga Presiden kita bisa menggerakkan semuanya. Dari para kepolisian, dari para jenderal-jenderalnya, wah ini dahsyat. Berubah negeri ini. Kalau semuanya di hari itu sudah. Kalau perlu seminggu sebelumnya dan seminggu setelahnya. Enggak apa-apa, sekolah ditutup, tapi untuk mendekatkan diri kepada khusus. Gerakan itulah, beres semuanya. Tapi serius. Ustadznya benar. Jabatnya jadi benar. Malingnya tobat. Ramuhwa ini, perlu ini. Ini perlu. Semoga Allah mudahkan itu semuanya. Tapi ingat kalau kita tidak mengerti makna kemerdekaan ya. Kemerdekaan dimaknai sebagai kebebasan aku untuk berbuat apa saja. Merdeka. Sehingga merdeka merusak orang. Merdeka melakukan kemungkaran. Merdeka mengambil haknya orang. Nah ini adalah salah dalam memahami kemerdekaan. Baik kita kembali kepada hikmahnya Ibn Athail As-Sakandari. Bagaimana? Nikmat itu datang kepada manusia ini ada tiga model. Yang pertama model manusia fariha bil minani. Bangga, senang dengan kemenikmatan. Sehingga apa? Menjadilah dia orang yang berfoya-foya. Senang minan. La min haitu muhdiha. Tapi bukan yang dilihat adalah bukan yang memberikan kenikmatan tersebut. Wa munsyiha, bukan karena yang menciptakan kenikmatan, menghadirkan kenikmatan, bukan. Walakin biwujudi muta'atihi. Akan tapi yang ia rasakan adalah senang dengan zatnya kenikmatan tersebut. Yaitu yang harta dengan hartanya. Mestinya ya, semua nikmat kaidah, semua karunia jika tidak menjadikan engkau semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Dulu waktu belum punya motor, belum punya mobil, waktu pakai sepeda rajin ngaji itu. Dulu tuh. Itu misalnya. Ngoyangkan, Masya Allah, rajin. Lalu ngomong sama istrinya, aduh enak ya kalau nanti bisa motor, beli motor, kita bisa lebih awal ngajinya. Ya, beli motor. Yang semula ngaji setiap minggu, akhirnya gara-gara punya motor jadi sebulan sekali. Berkembang bisnisnya, Alhamdulillah. Mesti kan begitu. Tahu-tahunya 3 tahun berikutnya bisa beli mobil. Gak pernah kelihatan di majlis. Hari raya tok ketemu sama kiainya. Nasib buruk tuh. Itu masih lumayan ketemu. Padahal mestinya semakin dapat rezeki, semakin giat. Bahkan harus aku tambah. Dulu aku pakai sepeda bisa menghadiri satu majlis. Sekarang pakai motor mungkin harus 2 majlis, 3 majlis. Ingat, ilmu bukan untuk ngoreksi orang lain. Koreksi dirimu sendiri. Selesai. Saya koreksi, semuanya koreksi. Nah, harus semakin bersemangat. Di saat Allah berikan karunia. Karena apa yang memberi adalah Allah. Jangan menjadikan kita lupa. Kalau semua karunia itu menjadikan kita lupa, ini kelas ini. Jadi kita hanya senang dengan dinikmati, tapi bukan untuk Allah. Fahada minal ghafilin. Ini orang-orang yang lalai. Yasduku alaihi qauluhu ta'ala. Tepat bagi orang tersebut firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Ngeri. Model-model manusia yang lupa ini yang ditakutkan adalah Allah akan ambil dia di saat dia dalam keadaan lalai. Termasuk kadang-kadang didatangkan musibah. Atau dijabut nyawanya dalam keadaan lalai, tidak bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan kufur nikmat, matinya su'ul khatimah. Sehingga ada sebagian hamba Allah itu yang karena Allah tidak cinta kepadanya. Dan nasibnya adalah nasib kerendahan kelak di neraka jahannam. Allah beri kenikmatan, terus kenikmatan, sampai lupa, semakin lupa, sangat lupa, diambil oleh Allah. Lah, diambil Allah dalam keadaan lupa dan lalai, na'udzubillah. Namanya istidraj. Sehingga didorong bukan untuk biar maju, didorong biar kecebur. Semoga Allah menjadikan apa yang Allah berikan kepada kita, karunia yang sesungguhnya, nikmat yang sesungguhnya. Bukan karena Allah ingin memasukkan kita ke dalam nerakanya. Yang kedua adalah fariha bil minani min haitsu innahu syahidaha minnatan mimman arsalaha wa ni'matan mimman awsalaha. Yang kedua adalah orang bersyukur dengan karunia, tapi masih ingat dia. Karena yang ia lihat adalah ini karunia Allah. Karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia menikmati, tapi dia sambung ingat kepada Allah. Jadi melihat nikmat, senang, tapi langsung senangnya ini loh, ini dari Allah, pemberian dari Allah. Maka ini, yasduku alihi qawlu ta'ala, maka sangat tepat, benar, sesuai bagi orang tersebut, sesuai dengan firman Allah, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Hendaknya mereka dengan karunia Allah itu bergembira. Wabidhalika falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Wa khairun mimma yajma'un, maka kalau engkau bisa seperti itu, maka itu lebih bagus daripada dunia yang kau kumpulkan itu. Nah ini, melihat nikmat, senang, tapi langsung disambungkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia lebih kaget kepada nikmat tersebut. Tapi baru setelah itu bertafakur, baru ini sadar, langsung ingat kepada Allah. Masih selamat dia. Dan masih disanjung. Yang ketiga, fariha billahi, bergembira karena Allah. Langsung yang diingat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berbeda cara bersyukurnya. Orang yang ketiga ini langsung dari Allah. Jadi langsung kadang-kadang begitu mendapatkan nikmat dari Allah itu langsung dia lihat Allah, sehingga kadang berkata, aku tidak pantas mendapatkan karunia sebesar itu. Sehingga waspada, jangan-jangan ini adalah ujian buatku. Jadi ingat terus, di saat diberi oleh Allah kekayaan, aku diberi oleh Allah kekayaan sebanyak ini, aku tidak pantas untuk terima ini, karena dengan kekotoranku, aku banyak dosa dan sebagainya. Sehingga dengan nikmat ini semakin dia dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fariha billah. Maka kalaupun dia harus senang, senangnya Allah. Senang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Senangnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Masallahu masakholahu minal minani dhahiru muta'atiha. Tidak menjadikan dia itu lupa kepada Allah dengan zahirnya nikmat. Wala batiru minnatiha, dan bukan juga dari batinnya, maksudnya kenikmatan ini tidak menjadikan dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal syaghalahu an-nadharu ila Allahi amma siwahu, akan tapi yang akan menjadikan menyibukkan dia adalah ingat Allah. Begini. Digambarkan ada satu orang memberikan hadiah kepada kita. Satu orang memberikan hadiah kepada Anda. Apa saja, apakah itu kuda, kambing, cincin. Ada tiga model manusia. Manusia yang benar adalah mengatakan terima kasih kepada yang menyampaikan. Ada orang berikan hadiah, tapi melalui perantara. Dan perantara menyampaikan kepada Anda hadiah tersebut, cincin. Bagaimana Anda cara mensyukuri kalau Anda benar? Kalau Anda langsung lupa bawa cincinnya, oh, orangnya kecewa, ini dikasih, paling enggak makasih Pak, kan gitu ya. Enggak, ini langsung, oh bagusnya, bagusnya, bagusnya. Tidak terima kasih kepada perantaranya, juga tidak terima kasih kepada yang memberi. Nah, ini jelas salah ini. Tidak bersyukur kepada yang perantara, tidak bersyukur kepada yang memberi. Yang kedua adalah, barangnya ini, dia mensyukuri kepada yang memberi saja, yang perantara saja. Lupa bahwasanya di sana ada yang memberi yang sesungguhnya. Ini juga banyak kita. Jadi, wah, Masya Allah, terima kasih, wah, dan sebagainya. Padahal dia cuma perantara, dia nyampaikan duitnya orang lain. Dia hanya perantara saja. Dan kita pol-polan, terima kasih kepada ini, semoga gini, gini, gini, gini. Lupa bahasanya ada yang memberi. Padahal, Pak, saya ditugaskan oleh Pak Haji ini untuk ngantarkan hadiah. Oh, terima kasih, Pak. Nih, Pak Hajinya nggak didoain. Nggak ingat sama Pak Hajinya yang ngasih tadi. Ini dungu juga, ini. Dungu. Tapi yang ketiga ini yang sadar. Pak Haji langsung. Setelah Pak Haji, wah ini terima kasih kepada Pak Haji. Doain Pak Haji. Kemudian dia sadar, Pak Haji tidak akan nyuruh orang ini kecuali kepercayaannya. Baru dia disalami dengan baik. Karena tahu ini orang kepercayaannya, Pak Haji tersebut. Orang kepercayaan berarti dekat dengan Pak Haji. Mula-mula dia ingat langsung Pak Haji. Masya Allah, Pak Haji masih ingat saya. Semoga Allah panjangkan umurnya, didoakan semuanya. Tapi tidak lupa, ini pasti orang kepercayaannya. Dan dimuliakan, mari mangga, silahkan makan dan seterusnya. Ini loh hamba yang benar. Maka bersyukur kepada manusia, tapi jangan lupa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, syukurmu pertama adalah dengan Allah. Sampai kemarin pertemuan hikmah yang lalu ingat. Bahasanya lihat, engkau perlu menghargai, engkau perlu berhusnudan kepada orang yang menjadi perantara sampainya nikmat kepadamu. Karena Allah menjadikan dia hamba yang Allah pilih untuk menyampaikan rizki kepadamu. Sehingga kita punya adab kepada orang yang jadi perantara. Berterima kasih kepada ibunda kita, lihat perantara. Berterima kasih kepada ayahanda kita. Berterima kasih kepada suami. Berterima kasih kepada istri yang telah berbuat baik. Dan Allah telah jadikan dia perantara. Ini kan cara pandang yang baik. Coba kalau enggak, aku hanya terima kasih kepada Allah, enggak terima kasih sama ente. Nah kan orang ajar. Marah dia. Biarpun mungkin orang tidak minta terima kasih dari kita. Orang tersebut tidak minta terima kasih dari kita. Akan tapi lihat, sudah dikatakan oleh Nabi. Yang tidak berterima kasih pada manusia, tidak terima kasih pada Allah. Tapi ingat, kalau kau hanya terima kasih pada manusia, lupa kepada Allah, lalai. Lah pengennya adalah, engkau ingat kepada Allah spontan. Bahwasanya ini karunia dari Allah, nikmat ini dari Allah. Kemudian setelah itu kita punya adab dengan orang yang jadi perantara, sempurna. Kemudian setelah itu kita yakini nikmat ini dari Allah, mudah bagi kita berbagi nikmat tersebut kepada siapapun. Lah itu hakikat orang yang syukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini yang ketiga adalah tadi orang yang bisa mendapatkan nikmat farihabilahi. Langsung senang kepada Allah. Ingat adalah Allah. Tidak akan menyibukkan dia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jam'u alaihi. Dan hatinya langsung ingat Allah. Waliyasyad illa iya. Tidak ia lihat kecuali Allah. Nah ini. Yasduku alaihi qawlu ta'ala kul Allah. Ini ada ayat sebelumnya. Siapa menurunkan nikmat? Siapa ini yang memberikan ini? Siapa memberikan kepadamu mata? Siapa menjadikan kau bisa bernafas? Siapa yang memberikan air mata di matamu sehingga kau bisa lancar dalam berkedip? Kemudian siapa yang menjadikan di dalam lidahmu itu ada yang bisa membedakan rasa ini? Semua jawab Allah. Jadi ingat Allah. Dan kalau orang sampai derajat ini, alangkah mudahnya dia selalu ingat kepada Allah. Makanya zikir yang disebutkan bahwasanya zikirnya seorang hamba yang selalu dengan Allah tidak ada batas, tidak ada kata berhenti sehingga qiyama wa qu'uda wa 'ala junub. Berdiri, duduk, karena apa? Ingat. Semuanya ingat, melihat ini nikmat langsung ingat Allah. Setiap saat ingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kapan dia akan bermaksiat? Kapan dia akan bermaksiat? Kalau sudah puncak syukurnya ini, cara syukurnya benar kepada Allah, kapan dia bermaksiat? Susah bermaksiat. Aku diberi oleh Allah mata ini dari Allah. Allah. Aku diberi mata oleh Allah. Bagi yang tidak diberi mata, bersyukurlah kepada Allah. Anda tidak pernah melihat maksiat. Bagi yang diberi mata ini, mungkin ada di antara yang hadir tidak punya mata. Atau yang mendengar suara ini tidak punya mata, buta. Ketahuilah, hei hamba yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan buta. Anda telah dijauhkan Allah daripada siksa mata. Tapi sekarang kita bicara contoh saja. Sehingga yang tidak punya mata, tidak usah merasa ternyuh. Oh, punya cerita tentang mata. Tidak. Yang diberi oleh Allah mata, lihat. Sadar, ini adalah karunia dari Allah. Baik, selagi ini dari Allah. Pemberian dari Allah. Saya tidak akan saya gunakan kecuali yang Allah ridho. Lihat, pandangannya pun. Karena ini benar-benar sadar nikmat dari Allah. Pandangannya pun dijaga. Karena ingat Allah, nyambung dengan Allah. Tiap yang lupa, jelas. Masya Allah, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Baik. Kemudian dilanjutkan ada lanjutan daripada murasalah ini. Qad ahallahu ila Dawud alaihi wa ala nabiyyina as-salatu wassalam, telah diwahyukan oleh Allah kepada Sayyidina Dawud, semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Dawud dan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ya Dawud, wahai Dawud, kulli siddiqin. Katakan kepada orang siddiq. Siddiq adalah orang yang punya makom tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Allah. Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau sudah urusan Allah dan Rasulullah sudah enggak pakai pikir itu. Enggak usah mikir-mikir. Nah, ini Siddiqin, lihat. Siddiqin itu bagaimana dia? Mudah dia menggunakan tenaganya untuk berbuat baik, matanya untuk melihat yang baik, hartanya untuk kebaikan. Siddiqin. Karena apa? Tingkat kepercayaannya, keyakinannya tinggi. Siddiqin. Katakan kepada mereka itu, Siddiqin. Kalau bukan Siddiqin susah. Kul bi fal yafrahu. Katakan kepada Nabi Daud, bi fal yafrahu. Kalau memang betul-betul dia martabat maqam Siddiqin, hendaknya bi hanya denganku mereka bergembira. Wa bi dzikri fal yatamat yal yatana'amu. Hendaknya dengan menyebut namaku mereka akan merasakan kenikmatan. Kemudian Ibn Athaillah mengatakan, wallahu yaj'alu farhana wa iyyakum bihi. Allah itu menjadikan bagi orang-orang yang sudah benar sampai kepada Allah, kegembiraan kita itu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan dengan kekayaan. Kalau sudah bukan di kekayaan adalah enggak beda apakah di saat diberi oleh kekayaan atau diberi oleh tidak diberi oleh kekayaan. Sebab kalau sudah kegembiraan dengan Allah tidak berbatas, luar biasa. Tapi kalau sudah tidak diberi kegembiraan dengan Allah, lihat, orang kaya tambah susah. Ada pikirannya macam-macam. Dulu mah nyantai, sekarang pikirannya kemana-mana, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen ini itu. Lah orang kaya kok pusing, gara-gara tokonya kebakar. Padahal dia punya 16 toko, kebakar satu, dia nangis. Ya. Tokonya 16. Kebakar satu. Sudah deg-degan ini. Tapi kalau orang dengan Allah Subhanahu wa taala indah. Oh, masyaallah. Bahkan di saat dalam keadaan fakir pun ternyata bisa menikmati itu semuanya. Fakir, dia ingat kefakiranku akan diganti oleh Allah dengan kekayaan di akhirat nanti. Wa birridha minhu. Jadi kegembiraan adalah bagaimana cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak akan pusing dengan pekerjaan yang katanya bikin dia capek. Dia sadar, ini keridhaan Allah. Aku enggak pingin pekerjaan biarpun aku di bawah AC tapi haram. Karena aku butuh ridha Allah. Sehingga mungkin di bawah terik matahari dia bekerja. Tapi nikmat, ada ridha Allah di sini. Dengan pekerjaan yang sederhana, jualan apa saja, penting halal, ada ridha Allah di sini. Tapi kalau yang dicari bukan ridha Allah, lihat, dia capek dengan itu semua. Ah, cari kerjaan susah. Akhirnya apa? Asal pekerjaan enak di dunia, biarpun setelah itu masuk neraka. Nasib yang tidak baik lagi. Iyaj'alana min ahlil fahmi anhu. Ini semoga Allah ini menjadikan kita orang yang bisa faham. Maka kenikmatan kita adalah Allah menjadikan kita faham tentang karunia Allah, nikmat Allah. Jadi faham tentang Allah, bukan tentang zat Allah, tentang maksudnya tentang apa yang Allah kirimkan melalui guru-guru, melalui petunjuk Rasulullah, melalui ini juga nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaj'alna minal ghafilin. Dan Allah menjadikan kita bukan orang yang lupa dan lalai. Ini adalah kenikmatan besar. Wa yasluk bina masalikal muttaqin. Dan Allah menapakkan kaki kita di jalannya orang-orang bertakwa. Biminnatihi wa karamihi. Dengan karunia Allah dan dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah murasalahnya Ibn Athaillah Sakandir dengan kawan, dengan sahabat-sahabat beliau dari para ulama. Semuanya berkenaan dengan nikmat-nikmat luar biasa. Dan karena memang kita ini sering tertipu dengan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ujian yang namanya nikmat itu adalah lebih capek, lebih repot daripada ujian namanya musibah. Kalau orang ketimpa musibah langsung ngadu, Allah, Allah, Allah. Bangkrut nyungsep datang ke kiai. Tapi lagi melambung lupa dengan ulama. Banyak. Makanya ujian kekayaan, ujian karunia itu adalah lebih berat daripada ujian yang namanya bencana. Masuk rumah sakit sudah ingat Allah, Allah, Allah. Ada Allah. Tapi di saat diberi oleh Allah karunia, lupa. Semoga Allah menjadikan kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Allah, kegembiraan kita dengan Allah, dan Allah yang memberikan kepada kita itu semuanya. Usaha kita tidak akan sampai kecuali jika Allah menyampaikan kepada kita. Dan majelis kita ini adalah majelis usaha agar kita bisa menjadi hamba yang selalu senang dengan Allah, bergembira dengan Allah, ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam keadaan apapun, dan memang kita akan selalu dalam keadaan apapun, enggak ada yang sama, semuanya berbeda-beda. Ada yang punya anak, ada yang enggak punya anak, ada yang sakit, ada yang sehat, ada kaya, ada melarat, ya. Akan tapi pengen kita itu disamakan oleh Allah dalam kegembiraan, kebahagiaan. Kenapa? Tuhan kita adalah sama, adalah Allah. Yang kaya gembira, yang fakir gembira, yang sakit gembira, senang. Nah ini, jadi kita sama semuanya. Semoga Allah berikan kegembiraan yang sesungguhnya. Gembira di dunia, kebahagiaan di dunia, dan bahagia di akhirat. Batin kita bahagia. Batin yang kenal Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bissawab. Syukran katsiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada para jemaah, kami berikan kesempatan untuk bertanya, dan juga kepada para pendengar setia radioku dan para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan Anda di alamat fanspage resmi Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, silakan kesempatan pertama kami berikan kepada para jamaah. Dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kepada Buya Yahya yang selalu saya nantikan fatwa dan nasihatnya, di sini saya akan mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana hukumnya memakai wewangian yang mana wewangian tersebut biasa digunakan sebagai ciri khas agama tertentu, sehingga sering saya dapatkan di masjid tapi baunya kok seperti di kelenteng. Terima kasih. Wassalamualaikum. Menggunakan apa? Wewangian, minyak wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apabila ada seorang tua memiliki anak, anaknya itu ngotot pengen menikah, yang laki-laki Islam, perempuannya kafir, Buya, Kristen. Lalu si yang memaksa ini siapa? Yang maksa anak anaknya, anak laki-laki. Lalu orang tuanya ini bicara dengan seseorang, orang ini mengingatkan, Buya, jangan sampai menikahkan dengan orang kafir, apalagi ini kan laki-laki, lebih kuat. Lalu pada akhirnya dia bilang, ya sudah, tidak dinikahkan. Tapi ujung-ujungnya dinikahkan juga, Buya. Itu bagaimana, Buya? Apakah yang mengingatkan ini nantinya kena tanggung jawab dosa juga karena diingatkan tapi tidak mau, Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah wewangian kini loh ya. Kita harus paham bahwasanya sesuatu yang menjadi ciri khas yang pasti, syiar apapun, baju, pakaian, termasuk wewangian, kalau menjadi syiarnya sesuatu yang tidak benar, maka hendaknya kita tinggalkan. Sampai Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam bab Adab Sama, kalau sesuatu sunnah Nabi, jika di suatu tempat itu menjadi syiarnya orang kafir, satu sunnah Nabi, di satu tempat menjadi syiarnya orang kafir, hendaknya kamu tunda dulu, jangan kau amalkan di situ. Sebab kalau kau make, kamu dianggap sama dengan mereka. Sebab ada syiarnya orang kafir yang kebetulan Nabi juga melakukannya. Padahal ini adalah sunnah Nabi. Tapi kalau di situ tidak jadi syiar. Syiarnya Nabi, karena memang orang kafir. Maka kata Imam Ghazali, ambil sunnah yang lainnya dulu. Baik. Adapun masalah minyak wangi, jika memang betul ada minyak khas, minyak sesajen kak, minyak wangi apa misalnya. Tapi kalau minyak wangi umum dipakai di sana, dipakai sini, hakik minyak wangi ya wangi. Kalaupun ada orang pakai di sana, kemudian tiba-tiba di tempat lain juga ada yang make, maka jangan dikatakan pohon kelapa yang di Pontianak itu niru di Jawa. Tidak ada masalah tiru-meniru di situ. Mungkin karena kebetulan saja. Kalau babnya kebetulan, dia pakai, kita pakai. Karena semua senang wewangian, hanya karena kita itu jarang pakai wewangian, tak tahunya kedahuluan sama mereka. Sebab kan memang banyak musola kita itu tidak ada wanginya. Serawang yang banyak apa itu? Serawang itu apa itu? Wah, ini masjid enggak wangi dan sebagainya. Sebenarnya Nabi dalam Imran Ibn Husain hadis tentang dihancurkan kita untuk mewangikan masjid. Diwangikan masjid dengan wewangian apa saja. Maka jika wewangian itu, sebab wewangian itu adalah umum dipakai semuanya, ya enggak. Tidak menjadi ciri khas. Sampai dikatakan, wah ini langsung orang nilai begitu, nilai sama dengan orang fasik, orang kafir, maka masih bisa dipakai. Kalau pasti semua orang ngomong begitu, ya jangan. Pakai minyak wangi yang lainnya saja. Minyak wangi yang lainnya. Karena dimasukkan dalam apa yang dikatakan Imam Ghazali tadi. Cuman biasanya ibu bapak, bukan karena menjadi ciri khasnya mereka, sebab wangian yang dibakar itu ternyata di Arab sana juga ada. Kita menemukan wangian yang dibakar oleh kelompok tertentu itu kan wangian yang praktis. Wangian yang praktis. Jadi langsung dibakar wangi. Di Arab sana ada, kita juga beli, cuman biasanya ada yang sebagian orang tidak kuat karena asapnya terlalu kuat, bikin pusing dan sebagainya. Baik, kaidahnya sederhana. Kalau memang pasti menurut kesepakatan masyarakat yang ada di situ bahwasanya itu adalah biasa digunakan untuk sesuatu yang batil, maka hendaknya kita hindari saja. Kita hindari sementara. Cari wewangian yang lain lagi. Tapi kalau di sebuah tempat sudah umum yang ini juga pakai, itu dipakai. Mana minyak wangi? Jangan sampai gara-gara ada orang di luar Islam pakai minyak wangi yang selama ini kita pakai. Wangi-wangi ini, merek apa itu? Wah, gara-gara pakai mereka lalu kita tinggalkan? Oh, tidak. Kita tetap menggunakan karena menjadi umum, bukan menjadi kekhususan. Baik, ini adalah masalah sunnah Nabi SAW. Sehingga memang betul di dalam kita menjalankan sunnah Nabi itu harus berhati-hati. Bukan berhati-hati, artinya waspada. Ini biasanya ada pertanyaan tentang masalah memerahkan rambut dan sebagainya, Buya jawab semacam ini. Kalau menjadi syiarnya orang fasik, kita tidak boleh. Nah, tapi di sebuah negeri yang aman, orang boleh memberi apa namanya, mewarnai rambutnya dengan pacar bagi orang yang rambutnya sudah beruban. Akan tapi jika di tempat yang asalkan tidak dengan yang hitam, itu dikatakan oleh para ulama. Baik, seperti itu. Jadi kaidahnya sederhana. Semua sunnah, kata Imam Ghazali, jika di sebuah tempat itu menjadi syiarnya orang kafir, ente ambil sunnah yang lainnya dulu. Supaya kamu tidak digolongkan bersama mereka. Sebab kalau kamu digolongkan bersama mereka, akan menjadi syiarnya mereka semakin banyak, semakin kuat. Kecuali kita bisa merombak langsung. Ini adalah kita tunjukkan, ini syiar kita. Syiarnya orang Islam. Sehingga yang sebegini coba, sampai kita amati kenapa kok seperti itu. Coba. Kalau ini siarnya, misalnya ada sunnah Nabi yang dilakukan oleh kelompok kafir. Lah kafir punya kelompok. Tak taunya orang di kiri kanannya juga kayak gitu, niru. Akhirnya menguatkan orang kafir itu dengan kebiasaannya itu. Karena merasa, oh pendukungnya banyak. Padahal orang itu adalah orang Islam yang ingin mengamalkan sunnah Nabi. Ambil sunnah yang lainnya untuk sementara, bukan kita meninggalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi masih banyak, kecuali kewajibannya. Ada sunnah Nabi yang lainnya, ambil sunnah Nabi yang lainnya untuk sementara, khawatir di saat kita bersama mereka, malah menjadikan besarnya siar mereka, dan itu adalah menjadikan lemahnya umat Islam, dan menjadi semakin kuatnya mereka. Dan itu kata Imam Ghazali tidak diperkenankan. Baik. Kemudian jika ada orang, seorang laki-laki mau menikah dengan seorang wanita yang non-muslim dengan memaksa, awal kehancuran juga. Bagaimana keridhaan orang tua ditinggalkan? Satu. Kemudian, masalah keabsahannya. Kalau mau kita ikut madhab Malik, anggap saja sah. Tapi ingat, keabsahan di sini harus ditinjau dari segi kesadaran loh, kalau orang mau menikah itu. Dalam bahasa sederhana, tidak semua yang halal itu harus kita ambil loh ya. Tidak semua yang halal harus kita ambil. Tapi orang hebat kan harus memilih, kan begitu. Misalnya, Anda punya seorang anak yang soleh, yang baik, pinter. Kemudian dalam bahasa fikih, kalau pengen menikah, harus mendapatkan seorang muslimah yang bukan mahram, kan gitu ya. Kalau mahram kan tidak boleh. Akhirnya ketemu, wah itu ada umur, ada orang di pinggir jalan tuh perempuan, bukan mahram, nikahkan, begitu. Halal atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Ini orang enggak benar otaknya. Milih dong. Memang bahasa fikih kan global begitu. Jadi tidak semua yang halal harus kita ambil. Atau dengan bahasa sederhana begini. Kalau ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan gila, pernikahannya sah asalkan orang gila itu harus apalah bukan mahramnya. Ini katanya seorang anak, "Mama, Umi, aku akan menikah dengan dia." Kayak begitu? Kenapa? Menurut Islam kan sah. Loh, apakah cukup masalah keabsahan? Enggak cukup dong, milih dong. Nah, ini perlu milih, ini penting. Nah, makanya kok ada maksa, ini ada yang salah cara berpikirnya. Memilih itu perlu, memilih yang bisa beribadah bersama dan sebagainya. Ini kalau seandainya kita ngikuti madhabnya Imam Malik yang mengatakan bahasanya, asalkan orang itu mengaku ahli Nasrani atau Yahudi sebagai ahli kitab. Akan tapi menurut madhab Imam Syafi'i, ahli kitab yang bisa dinikahi oleh kaum laki-laki, yang halal, yang sah dinikahi oleh seorang muslim adalah ahli kitab yang secara tasalsul silsilahnya itu nyambung kepada agama Nasrani yang masih benar. Dan bukan di negeri kita. Di negeri kita adalah orang murtad, pindah agama. Ini harus difahami. Kemudian juga yang harus difahami masalah perbedaan menikah beda agama yang terjadi pada zaman dahulu itu ada sesuatu yang tidak pernah diekspos dalam bahasa fikih. Adalah di negeri yang aman. Negeri yang melindungi penduduknya dengan sesungguhnya. Dengan undang-undang Islam. Artinya begini, jika ada seorang laki-laki menikah dengan wanita yang non-muslim, yang ahli kitab. Baik. Maka ketahuilah, nanti jika sewaktu-waktu yang laki-laki itu meninggal dunia, maka anaknya banyak, maka ini langsung diambil oleh negara untuk menangani pendidikannya. Nah, di negeri kita seperti apa kira-kira coba? Makanya jangan sombong. Wow, saya enggak apa-apa. Saya bisa. Biarpun istri saya beda agama dengan saya bisa. Siapa yang tahu umur ente? Baru melahirkan yang kelima kau mati mau apa? Yuk. Siapa yang merawat anakmu? Coba berpikir panjang gitu loh. Siapa anakmu akan murtad semuanya? Biarpun katanya kamu ahli iman, saya menjalankan fikih menurut madhab ini adalah sah dan sebagainya. Saya akan menikah. Kayak dia sudah tahu umurnya. Dan pasti bisa menyelamatkan anaknya. Tidak perlu yang semacam itu. Hati-hati. Kadang-kadang orang semati perlu duduk lama, diajak berpikir sana, sini, tarik, ulur. Baru sadar. Hati. Baru melahirkan anak kelima. Lahir. Setiap tahun lahir lagi. Nertes bahasanya. Apa? Walud. Banyak anak. Tahun lahir lima. Mati laki-lakinya. Ayo, siapa yang ngerawat? Enggak akan diambil oleh negara untuk dimasukkan ke dalam pendidikan Islam. Tapi dalam sebuah negara Islam, jika ada seorang muslim yang menikah dengan wanita Nasrani atau Yahudi, jika meninggal nanti, hak anak ini akan diberikan kepada negara untuk dirawat secara khusus sesuai dengan agama bapaknya. Jadi tidak boleh seorang ibu ikut-ikutan di sini. Biarpun nanti dalam masalah hadonah, masalah perawatan anak, anak di bawah 7 tahun adalah bagi seorang ibu. Kecuali jika ibunya adalah agamanya beda dan seterusnya, ini ada aturannya. Nah kalau agama ya, kalau negeri yang tidak ada aturan seperti itu ya berantakan. Maka wahai kaum pria, adik-adikku semuanya hati-hati. Urusan pernikahan hati-hati. Lihat. Alangkah indahnya kalau Anda bisa ngaji bareng. Aneh yang satu ke masjid, yang satu ke gereja, satu ke masjid, satu ke kuil. Mana ini? Kemesraannya terkurangi. Dan seolah-olah kok tidak ada wanita lagi. Yang jadi masalah itu loh. Karena sudah jatuh cinta dan sebagainya. Baik, dinasihati enggak bisa. Susah. Maka dari itu hati-hati wahai anak-anakku semuanya dalam urusan masalah cinta. Nah, diingatkan oleh seseorang, maka tugas kita mengingatkan. Kita tidak menjadi segala-galanya. Kita bukan manusia di kiri kanan. Kita punya hati, punya pendengaran, punya telinga, punya hati, punya perasaan, punya pikiran. Dan yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biarpun kita bisa mempengaruhi pemikiran mereka, biasanya tetap hidayah adalah dari Allah. Yang penting kita mengingatkan, jangan dan jangan, semaksimal mungkin. Kalau dia melanggar, yang penting kita sudah mengingatkan, kita bebas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kita tidak bisa menyelesaikan semuanya. PR masih banyak. Tidak bisa menyelesaikan semuanya. Jangan sok kita menjadi pahlawan segala-galanya. Superman itu khayal. Bisa memberesi semuanya. Dan di samping khayal sakit, cara pakai baju pun belinger ya. Itu kan Superman. Nah, kalau orang ingin menyelesaikan segala-galanya mau jadi kayak Superman. Baik. Baik, ini ada. Baik, kemudian selesai insyaAllah. Semoga Allah SWT memberikan kita pemahaman yang benar. Allah mengampuni kita semua. Diumumkan kita ingin membuat satu program, ada sebagian orang yang ingin baik atau ingin meningkatkan kualitas diri, tapi mungkin tidak begitu senang untuk belajar yang terus-terusan. Sehingga ada seninya, bisa sambil berjuang. Maka kami buka untuk menjadi, bergabung menjadi santri pejuang. Ada santri tafaqquh yang terus ikut undang-undang dalam peraturan, ada santri pejuang itu nyantai. Sebab kita, kenapa kita buat ini? Ada sebagian orang masuk pondok itu, dia pengen nyantri, cuman kalau suruh belajar terus jenuh. Dia seneng nyapu, seneng megang sound system, seneng ada itu, seneng nyopir, seneng ini, sudah suka-suka deh. Kenapa? Dia pengen cepat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau suruh belajar terus, ya enggak seneng memang. Makanya santri pejuang, istilah lain juga santri khidmah. Sampai ada dikatakan salah satu Ibn Arabi, salah seorang wali besar mengatakan, "Bitta'ah at-ta'ah tusiluka ilal jannah." Ketaatan itu menghantarkanmu ke surga. Wa khidmah, khidmah untuk umat Nabi Muhammad, tusiluka ilallah, akan menyampaikan engkau kepada Allah. Jadi berkhidmah itu juga sesuatu yang luar biasa. Langsung berjuang maksudnya. Tentunya dengan komando orang-orang yang mengatur kita. Kalau ada berjuang, itu langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perlu buka peluang juga santri yang pengen masuk sambil belajar ngaji tapi sambil berjuang langsung. Tentunya dengan keahlian masing-masing atau siap dikader untuk menjadi ahli tertentu. Mungkin bisa menjadi seorang pakar soteng, pakar ini dan sebagainya. Ini berjuang semuanya, khidmah. Maka khidmah tusiluka ilallah. Kalau khidmah kepada umat Nabi Muhammad, menyampaikan kepada Allah. Mana yang saya dahulukan? Allah. Bukan surga. Allah. Kalau sudah sampai kepada Allah, akan diberi surga Allah. Baik. Ini pejuang santri, pejuang Al-Bahjah ini dibuka. Persyaratannya adalah usianya minimal 15 tahun. Jangan terlalu kecil, kasihan. Iya. Ini untuk sementara kita pakai yang belum menikah. Kalau sudah menikah suami istri, itu daftarnya khusus, bisik-bisik, enggak pakai umum begini. Nanti kita ambil yang bujang dulu, yang masih sendiri dulu. Targetnya kita nikahkan di situ nanti juga. Jangan khawatir. Niat karena Allah Subhanahu wa taala memiliki semangat untuk menjadi juru dakwah, pejuang, bersedia mengikuti peraturan. Bersedia mengikuti program minimal 1 tahun supaya ditempatkan di tempat tersebut minimal 1 tahun untuk berkhidmah. Kalau selamanya tidak kita larang. Kalau orang mau berkhidmah, khidmah kenapa harus kita larang? Baik. Kemudian ini silakan untuk mendaftar. Info lebih lanjut hubungi nomor telepon 085-322-90-5511 atau datang langsung ke pesantren Al-Bahjah. Baik ini, dan santri pejuang itu akan kita adakan di mana-mana. Dan yang akan ditangani macam-macam, subhanallah. Kita butuh tenaga pejuang yang luar biasa. Mulai dari yang ngurusi internet, ngurusi radio, ngurusi televisi, ngurusi ini shooting-shooting semuanya. Dan jangan dianggap sepele orang yang bekerja di tempat ini. Sungguh hari ini pengajian kita didengar dari Singapura sana, dilihat oleh orang Singapura, dilihat oleh orang Australia, dilihat oleh orang Malaysia. Itu ya berkat ini media-media ini. Di Jawa Timur saya menyaksikan acara kita bareng. Ini berkat media. Makanya ini berjuang besar, jangan dianggap sepele. Makanya kalau punya keahlian langsung bergabung saja, jangan lama-lama. Syukuri nikmat, kita bicara tentang syukur nikmat kok. Apakah nunggu enggak bisa ngetik lagi baru nanti mau daftar nih? Atau sudah, maka mumpung masih ada semangat, ayo bergabung. Dan disitulah kemuliaan kita yang sesungguhnya nanti. Dan ingat, siapapun yang berjuang di jalan Allah akan diberi. Mungkin Anda yang berjuang itu ada yang tertinggal saat ini sebagai manusia mulia di dunia, tapi di hadapan Allah sudah mulia, bisa melampaui, melewati daripada ustadznya sekalipun. Dan tidak sampai di situ, akan diberi kabar gembira suatu ketika keturunannya akan dijaga oleh Allah sesuai dengan apa yang dirindukan. Sampai suatu ketika dikatakan, ada seorang itu karena begitu sibuknya berkhidmah, tapi dia rindu untuk menjadi orang alim, tapi karena sibuk khidmah dengan gurunya, saya sibuk melihat gurunya selalu butuh dengan dia, sampai dia enggak sempat belajar, tapi dia rindu untuk menjadi orang alim, dia akan bersama gurunya. Tapi lebih dari itu akan dimunculkan kelak cucunya ternyata menjadi seorang alim besar yang menghibur hatinya, bahkan berikan syafaat kepadanya. Makanya jangan ragu untuk berjuang di jalan Allah. Mungkin Anda tertinggal di dunia, tidak digelari ustaz, ulama, Tapi ketahuilah, Anda mendapatkan gelar kemuliaan dari Allah dan Rasulnya bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini gelar di dunia ini bukan jaminan ini. Ini ustaz ini bukan jaminan. Kalau ustaznya enggak benar, ya neraka tempatnya. Semoga kita menjadi ahli surga semuanya. Dan juga kami himbau, kami sampaikan, mohon didoakan karena waktu sudah dekat pembebasan tanah dan sekaligus kamar-kamar di atas mau dinaikkan. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan pembebasan tanah. Senilai kurang lebih 2,5 miliar kali 2 karena ada 2 tempat. Nambah lagi belum beresnya. Begitulah, kalau enggak nambah, semangatnya enggak nambah. Kalau punya program, digedein lagi. Jadi yang kita selesaikan satu dulu yang mepet. Jadi 2,5 miliar, semoga Allah memberi. Dan sudah ada uang yang masuk. Dan alhamdulillah hamba Allah, terus Allah kirim hamba-hamba yang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang di situ. Kami minta, mohon kepada semuanya, agar bisa melakukan sholat 2 rakaat, sholat hajat. Setelah itu, memohon kepada Allah, ya Allah kirimkan, sesuai dengan hajat yang kita sebutkan. Kirimkan pejuang-pejuangmu ahli surga yang bisa membantu pembebasan tanah dan untuk menyelesaikan, untuk menyempurnakan pembangunan pondok, pembebasan tanah. Kirim orang ahli surga yang ikhlas selesai. Dan jadikan kami bersama mereka Al-Fatihah, begitu. InsyaAllah, nanti dengan begitu insyaAllah akan ada datang. Jadi yang datang insyaAllah ya seperti doa Anda. Sebab kami pengen semua yang datang esok hari memang betul ahli surga. Sebab kami tidak ingin orang yang bersedekah tak tahu yang di neraka enggak. Makanya minta doa yang banyak ini. Insyaallah ada doa yang dikabul ini. Ibu dikabul, sana dikabul. Berarti yang datang ahli surga, ahli neraka enggak bisa nyumbang. Makanya sumbang madu. Kalau sudah doanya ibu, bapak ini yang soleh, kok diterima oleh Allah yang nyumbang hanya ahli surga? Ahli neraka mau nyumbang balik lagi. Nah, mau nyumbang enggak jadi, mau nyumbang enggak jadi, nyumbang enggak jadi. Tapi ahli surga akan dikirim oleh Allah. Semoga kita menjadi ahli surga semuanya. Bismillah. Dan di stan depan ada yang mau ketemu langsung, stan depan untuk informasi tentang pembebasan tanah tersebut. Kemudian juga langsung baca ke pondok pesantren. Dan ingat, pesantren Al-Bahja tidak mengutus siapapun untuk keliling cari sumbangan, cari duit. Gak ada proposal yang disebar. Kalau ada orang membawa proposal atau atas nama pondok minta-minta keliling, nyatakan itu bohong. Laporkan polisi, selesai. Tidak ada keliling minta daging korban atau minta kambing korban atau untuk maulid Nabi, enggak ada. Sebab ada informasi beberapa tahun yang lalu ada yang jadi itu, yang ini punya hujah. Foto dengan, makanya yang suka foto-foto ini, foto. Ada orang daerah Indramayu bawa foto ini, saya diutus oleh Buya untuk cari kambing korban. Oh iya, foto. Makanya yang foto-foto ini dijaga ini. Yang minta foto difoto lagi itu. Nah, ini kisahnya seperti itu. Ada di Kuningan sana, ada di Majalengka, ada baru-baru neror wali santri. Kalau tidak, ini utusan dari pondok pesantren. Kalau bapak tidak segera ngirim 300.000, ini anaknya nggak bisa ngasih makan. Loh, kok ada anak ngasih makan nih? Satu bulan. Nah, ini memanfaatkan. Tidak, jadi tidak ada. Kalau mau membantu pondok itu lewat stan yang jelas atau datang ke sana. Saya tidak akan mengutus orang mengambil keliling, tidak, kecuali mungkin orang yang sangat khusus yang betul tuh saya tunjuk, saya telepon dulu orangnya. Jangan percaya kalau ada pinjam duit atas nama saya kecuali saya telepon dulu. Mas. Maksudnya saya telepon misalnya atau Pak Haji, ini ada orang datang gini loh. Iya. Kita tutup semuanya. Baik, kami lebih enak kalau mau menyumbang datang saja ke pondok. Anda dapat pahala lebih. Misalnya ada numpang 100 juta. Anda datang ke pondok. Pahalanya lebih gede itu daripada dijemput. Jalannya Anda ini. Belum lagi sampai pondok lihat kekurangnya gede. Nambah lagi. Kan lebih gede pahalanya. Hah? Saya kok 100 juta. Ya kebutuhannya gede. Tambah lagi. Loh, itulah keuntungannya kalau datang langsung ke sana. Baik. Semoga Allah menjadikan kita ahli surga semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تستر علينا انك على كل شيء قدير. اللهم يا الله يا الله, kami mohon dan mohon dan mohon, jadikan apapun yang telah Engkau karuniakan kepada kami adalah karunia yang sesungguhnya ya Allah. Jangan sampai kami tertipu dengan semua nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ilmu yang Kau berikan kepada kami, jangan sampai ilmu itu menjadi sebab kami sombong. Jangan sampai menjadi sebab kami Kau hukum, akan tapi kami mohon jadikan ilmu kami itu menjadi sebab kami Engkau angkat, ya Allah. Kami Engkau angkat, ya Allah. Kau muliakan, ya Allah. Jangan sampai kami tertipu dengan ilmu kami, ya Allah. Yang kau beri harta, ya Allah. Jangan sampai harta mereka menjadi mereka lalai, lupa kepadamu, akan tapi jadikan harta mereka, ya Allah, kendaraan meluncur menuju surgamu, ya Allah. Jadikan mereka orang kaya ahli surga, ya Allah. Jangan sampai mereka menjadi orang kaya di dunia, akan tapi di akhirat fakir, ya Allah. Jadikan itu adalah nikmat yang sesungguhnya, ya Allah. Kekuatan yang kau berikan kepada kami, jadikan itu, ya Allah, sebab kami bisa mengabdi di jalan kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, kecerdasan yang kau berikan kepada kami, jadikan kami bisa berfikir untuk kemuliaan umat kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Apapun yang kau berikan kepada kami, ya Allah, jangan sampai menjadi sebab kami tertipu, ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari riya, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kemerdekaan yang kau berikan kepada negeri ini, ya Allah, kepada masyarakat kami, bangsa kami, jadikan sebab mereka mudah untuk mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Jangan sampai kemerdekaan yang mereka dapat menjadi sebab mereka melakukan kemungkaran, ya Allah. Ya Allah, engkau Maha Tahu, ya Allah. Ampuni kami dan kami mohon, ya Allah, berikan petunjuk kepada kami dan pemimpin kami. Berikan petunjuk kepada kami dan pejabat kami. Berikan petunjuk kepada kami dan, ya Allah, dan rakyat, ya Allah. Kami ingin semua menjadi ahli surgamu, ya Allah. Pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Ya Allah, jika mereka orang baik, tambahkan kebaikannya. Jika mereka jahat, ya Allah, berikan bimbingan dan petunjuk, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Dan kami mohon anak-anak kami, pandang mereka dengan kasih sayangmu. Jadikan mereka anak-anak ahli surga, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga, ya Allah. Jadikan mereka anak yang menjadi sebab kemuliaan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Tolong menolong dalam kemuliaan dan kebaikan, ya Allah. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Dan kami mohon, ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari diperbudak oleh hawa nafsu kami, ya Allah. Jauhkan kami dari diperbudak oleh hawa nafsu kami, ya Allah. Mudahkan kami untuk memerangi hawa nafsu kami. Maka kami mohon, ya Allah, hilangkan, ya Allah, kesombongan di hati kami, kedengkian di hati kami, kebencian, dendam di hati kami, ya Allah, riya di hati kami. Maka kami mohon, ya Allah, terima amal kami. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari dendam jika ada orang berbuat salah dan menyakiti kami. Kami mohon, jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Berikan kepada mereka segala kebaikan dan ampuni mereka, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal, penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Dan jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah. Baik yang di dalam masjid atau yang di luar masjid, ya Allah. Jika ada di antara kami atau mereka ada hambamu yang sering meninggalkan solat, ampuni mereka, ya Allah. Dan jadikan di esok hari menjadi ahli solat. Jauhkan kami dari minuman keras dan berjudi. Dan jauhkan kami dari segala kehinaan, ya Allah. Jika ada yang mendengar suara ini, ya Allah, mereka adalah orang yang pernah terpleset dalam judi dan minuman keras. Kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran. Ampuni mereka, jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan. Dan jauhkan kami dari zina yang hina, ya Allah. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Jauhkan kami dari zina, ya Allah. Kami mohon, jika ada di antara kami, ya Allah, yang hadir di sini, ya Allah, ada hambamu yang melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, dengan berzinaan. Kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka. Dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia. Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau siksa lagi. Dan kami mohon, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami keistiqomahan, ya Allah. Setelah kau mudahkan kami bergabung di acara mulia ini, kami mohon di kedepan hari tetap mudahkan kami untuk menghadiri tempat yang mulia ini. Hingga kelak setelah panjang umur kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami dalam perkumpulan yang mulia, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatibah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami, ya Allah. Engkau Maha Tahu siapa mereka. yang berjuang bersama kami, berikan ketulusan dan keikhlasan, jadikan mereka ahli surga-Mu, muliakan mereka. Dan semua pahala yang selama ini, ya Allah, pahala yang Kau berikan kepada semua yang hadir di sini, sampaikan kepada mereka yang telah berjuang itu, ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini, berjuang-berjuang, kirimkan bersama kami, ya Allah, berjuang-berjuang-Mu yang tulus ahli surga-Mu, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami, kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة makasih, mohon maaf dan berdoa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat dan para pendengar, para pemirsa, demikianlah majlis kita pada malam hari ini. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ya Rabbi salli. Kami umumkan kepada seluruh jamaah majelis At-Taqwa bahwasannya insyaallah Jumat depan akan diadakan majelis rutinan di Kuningan. Kajian rutin Majelis Al-Bahjah Kuningan dimulai hari Jumat malam Sabtu tanggal 24 Zulqodah atau 26 Agustus 2016 pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat di Masjid Syiarul Islam Alun-Alun Kota Kuningan. Kajian rutin Majelis Al-Bahjah Brebes dimulai hari Rabu malam Kamis 15 Zulqodah atau 17 Agustus 2016 pukul 18 sampai dengan 19.30. Kajian Kitab Arba'in Nawawi di Masjid Jami Nurul Huda, Desa Karangsembum, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, dan pukul 20 sampai dengan 21.30. Kajian Kitab Adab Sulukil Murid di Masjid Al-Kurdi, Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Dan kami informasikan kepada para jamaah, hadirlah ikut dan ikutilah, syiarkanlah Majlis Dikir dan Tausiah Al-Bahjah dari masjid ke masjid ke sewilayah 3 Cirebon hari Selasa malam Rabu tanggal 14 Dzulqa'dah 1437 Hijriah atau 16 Agustus 2016 waktu pada pukul 20.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Adapun acaranya yaitu yang pertama pembacaan Rotibul Haddad, yang kedua Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga tausiah oleh asatid dan habaib dari Al-Bahjah. Tempat di Masjid Jami' Nurul Huda, Desa Jamaras Kidul, Kecamatan Kelangenan, Cirebon. Mohon disebarkan kepada yang lainnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi